dan itu bukan berhala, maka bukan dinamakan kesyirikan. Sebagaimana sebagian orang menyembah kuburan, itu tidak dinamakan kesyirikan menurut pengertian ini. Menyembah kepada wali-wali, orang-orang saleh yang sudah mati, maka bukan dinamakan kesyirikan menurut pengertian ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya pengertian ini adalah keliru. Karena menyembah berhala adalah bagian dari kesyirikan. Dan semua yang disembah selain Allah, maka itu juga termasuk kesyirikan. Seperti orang musyrik menyembah Lata, Uzza, dan Manat yang mereka anggap sebagai anak Tuhan atau malaikat, anak Tuhan atau putri Tuhan, putri Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dinamakan sebagai seorang musyrik. Kemudian kaum Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah, dinamakan sebagai seorang musyrik. Kemudian seorang Nasrani menjadikan Al-Masih Isa putra Maryam sebagai sembahan anak Tuhan, maka juga disebut sebagai seorang musyrik. Intinya, apabila kesyirikan hanya dibatasi pada penyembahan berhala, maka ini adalah kurang sempurna dari pengertian yang sesungguhnya. Kemudian kita sudah pelajari juga bahwa kesyirikan dengan pengertian yang menyimpang dari kebenaran, yaitu kesyirikan yang mengartikan bahwa syirik hanya pada rububiyah. Siapa yang meyakini bahwa ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, maka itulah kesyirikan. Adapun apabila ada yang berdoa minta pertolongan, perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit, maka ini bukan disebut sebagai kesyirikan menurut mereka. Ini disebut sebagai tawassul. Maka kita katakan orang-orang musyrik yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai musyrikun dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai musyrikun, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan darahnya oleh Allah dan Rasulnya, dihalalkan hartanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Tetapi tetap saja mereka dinamakan sebagai seorang musyrik. Maka pengertian yang mengartikan bahwa kesyirikan hanya pada tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini mengatur berkuasa selain Allah, maka pada saat itu dia musyrik. Maka ini kesyirikan yang keliru. Keliru fatal. Karena kesyirikan yang sebenarnya adalah kesyirikan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis atau pensyarah Syekh Saleh Fauzan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan beliau, sebagian orang mengatakan kesyirikan pada hukum selain Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syirkul hakimiyah. Kesyirikan pada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari jenis kesyirikan. Akan tetapi kesyirikan bukan terbatas pada berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebagian kaum muslimin di sebuah negara menjalankan syariat Islam di dalam munakahat, pernikahan, di dalam muamalat, jual beli, di dalam uqud, perjanjian dan kesepakatan, maka apabila mereka menjalankan hukum qisas, hukum had, sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi mereka masih melakukan kesyirikan di dalam doa, di dalam ibadah, maka tetap mereka dinamakan sebagai seorang musyrik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini. Kita sudah sampai di sini. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh al-hafiz, oleh apa yang disebutkan oleh pensyarah, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, فالحاصل أنه لا بد أن نعرف ما هو الشرك لأنهم يفسرونه بغير تفسيره. والحاصل, kita harus mengerti makna syirik karena banyak yang menafsirkannya tidak pada pengertian yang sebenarnya. وإذا تدبرت القرآن تجد أن الشرك هو عبادة غير الله. Dan jika Anda perhatikan Al-Qur'an, Anda dapati bahwa syirik adalah ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian kesyirikan yang merupakan pengertian yang benar. Kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu dari jenis ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Dan itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Coba perhatikan sekarang. Qala Allah ta'ala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah." Yang artinya, dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini. Allah, ini surat Yunus ayat 18. Quran surat Yunus ayat 18. Di dalam Quran surat Yunus ayat 18 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Lihat Allah berfirman, dan mereka menyembah, beribadah selain daripada Allah. Dengan apa mereka melakukan kesyirikan? Yaitu mereka mengatakan bahwa sembahan-sembahan selain Allah tersebut syufa'una 'indallah. Mereka akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka memberi syafaat untuk kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Menjadikan antara Allah dengan mereka perantara. Ini kesyirikan. Ini yang disebut dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti beribadah kepada selain Allah. Yang mana selain Allah tersebut tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa juga menahan mudarat. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh pensyarah. Wa qala ta'ala, Qulid'u alladhina za'amtu min dunillah. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai rob selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan serulah. Artinya panggillah, berdoalah kepada yang kalian anggap sebagai sembahan selain Allah. Di sini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah memalingkan ibadah, memalingkan doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesyirikan. Ya, bukan hanya sekedar menyembah berhala, tetapi beribadah, berdoa kepada siapapun, baik itu berhala ataupun selain berhala. Baik itu orang benda mati ataupun orang makhluk hidup. Baik itu orang saleh ataupun orang taleh. Apabila dipalingkan ibadah kepada mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dipalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu itulah yang disebut dengan kesyirikan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat dalam Quran surat Saba ayat 22. Kemudian penulis atau pensyarah mengatakan waqala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Yang artinya kemudian penulis pensyarah mengatakan hadza syirkun fid du'a. Ini adalah syirik dalam berdoa. Maksudnya yang pertama, Quran surat Yunus ayat 18 berdoa minta syafaat kepada selain Allah. Ini syirik. Sedangkan Quran surat Saba ayat 22 berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Makanya beliau mengatakan hadza syirkun fid du'a. Inilah syirik dalam berdoa, yaitu memalingkan doa kepada selain Allah. Memalingkan doa kepada selain Allah. Kemudian penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, kalau saya katakan pensyarah, beliau adalah Syekh Saleh Fauzan. Wa kadzalika dzabhu li ghairillah. Demikian juga dalam sembelihan untuk selain Allah. Apabila ada orang menyembelih untuk selain Allah, ini kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Apabila ada orang menyembelih untuk selain Allah, ini adalah kesyirikan. Dalilnya qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Quran surat Al-An'am ayat 162 163. Maka fasalli li rabbika wanhar, maksud saya, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Lihat ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sholatlah untuk Allah, Rabb kita, dan sembelihlah, berkurbanlah untuk Allah, Rabb kita. Itu mantuk yang diucapkan dari ayat. Pemahaman dari ayat ini berarti sholat tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Sembelihan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memalingkan ibadah dan termasuk ibadah adalah menyembelih, ini termasuk daripada kesyirikan. Ya, jadi kesyirikan bukan hanya sekedar menyembah berhala. Tetapi ketika menyembelih untuk selain Allah, itu kesyirikan. Kesyirikan bukan hanya pada tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, maka itu syirik. Bukan hanya itu saja. Tetapi ketika menyembelih untuk selain Allah, ini adalah juga kesyirikan. Kemudian pensyarah menyebutkan qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Quran surat Al-An'am ayat 162 163. Katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku. Lihat di situ sembelihanku. Sembelihan, menyembelih hewan itu termasuk naw'un min anwa'il ibadah. Jenis, salah satu dari jenis ibadah itu adalah sembelihan. Sembelihan adalah salah satu dari jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memalingkan sembelihan untuk selain Allah, maka berarti dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena berarti dia memalingkan satu jenis dari ibadah, ibadah yang disyariatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pensyarah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan wadhabituhu zakarin anna man sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah fa huwa musyrik. Jadi menyembelih, saya ulangi, fadzabhu was-salatu li ghairillah syirkun wasyirku anwa'un katsirah. Maka menyembelih dan sholat untuk selain Allah adalah syirik. Dan syirik itu banyak macamnya. Dan batasan kesyirikan adalah barang siapa mengalihkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadi musyrik. Perbuatannya syirik, kemudian pelakunya disebut musyrik. Pengertiannya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelengkap pelajaran yang telah lalu. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang baru. Setelah pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang definisi kesyirikan, beliau menjelaskan tentang pembagian kesyirikan. Ya, pembagian kesyirikan. Dan di dalam menuntut ilmu, ketika ilmu tersebut dibagi menjadi bagan-bagan, ini memudahkan kita untuk memahami. Ketika ilmu tersebut dibagi menjadi bagan-bagan, memudahkan kita untuk memahaminya. Sekarang perhatikan penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, wasyirku nau'an, macam-macam syirik. Syirik itu ada dua macam. Ini dilihat dari besar dan kecilnya. Syirik dilihat dari besar dan kecilnya, terdapat dua macam. An-naw'ul awwal syirkun akbar. An-naw'ul thani syirkun asgar. Pertama, syirik akbar. Yang kedua, syirik asgar. Pertama, syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asgar. Kemudian pensyarah mengatakan, asyirkul akbar huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah kama sabaq. Syirik akbar adalah memalingkan sesuatu dari berbagai macam ibadah kepada selain Allah, sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Wa hadha an-naw yukhriju sahibahu minal millah wa yuharrimu ala sahibihi dukhulal jannah wa yukhalliduhu finnar wa yuhbitu jami'al a'mal wa yubihu damahu wa malahu fa huwa qabihun min 'iddati wujuh. Artinya, syirik jenis ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan menjadikannya diharamkan masuk surga, kekal di dalam neraka, sia-sia seluruh amal perbuatannya, dan menjadikan darahnya dan hartanya halal tidak terjamin. Taib. Syirik ini buruk dari berbagai sisi. Sebelum saya sebutkan atau lanjutkan keburukan syirik dari berbagai sisi, syirik akbar, maka kita ingin lebih mendalami. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah membagi di sini syirik menjadi dua. Syirik menjadi dua. Syirik yang pertama yaitu syirkun akbar. Apa syirik akbar? Pensyarah mengatakan memalingkan sesuatu dari berbagai macam ibadah kepada selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Salat kepada selain Allah, syirik akbar. Puasa untuk selain Allah, syirik akbar. Berhaji untuk selain Allah, syirik akbar. Berdoa kepada jin, syirik akbar. Meminta perlindungan kepada wali-wali saleh, syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah, untuk wali yang sudah dikubur, syirik akbar. Menyembelih untuk jin, untuk tumbal para jin dan syaitan, syirik akbar. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para ulama membagi syirik akbar menjadi beberapa bagian. Bagiannya ada sekitar empat bagian. Yang pertama yaitu syirkud da'wah. Syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirkun niyyah, syirik di dalam niat. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Yang keempat, syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Kita akan bahas satu-satu ini, jenis-jenis dari syirik akbar. Kita katakan tadi, anwa'us syirk. Macam-macam syirik. Syirik dibagi menjadi dua berdasarkan besar dan kecilnya. Yang pertama, syirkun akbar. Yang kedua, syirkun asghar. Syirik besar, syirik kecil. Kita akan membicarakan ini dulu. Ya. Syirik akbar dibagi lagi menjadi empat bagian. Yang pertama, yaitu syirkun da'wah. Syirik di dalam berdoa. Yang kedua, syirkun niyah. Syirik di dalam doa, niat, maksud dan tujuan. Yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta, kecintaan. Ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah jenis-jenis kesyirikan akbar. Yang apabila seseorang melakukannya, keluar dari agama Islam. Kita akan jelaskan satu-satu tentang syirik akbar ini. Nanti, ini macam-macam syirik berdasarkan besar kecilnya. Nanti ada pembagian kesyirikan berdasarkan terang dan jelasnya. Ya, nanti ada macam kesyirikan berdasarkan terang dan jelasnya. Kita akan bahas dulu syirik akbar sampai tuntas. Nanti kalau cukup waktunya kita masuk pada syirik asghar. Baik. Perhatikan. Yang pertama, bagian pertama dari syirik akbar adalah syirkud da'wah. Syirkud da'wah maksudnya adalah syirik di dalam berdoa. Maksudnya itu, seseorang berdoa kepada selain Allah sebagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa meminta sesuatu yang disebut dengan du'aul mas'alah atau doa ibadah. Baik berdoa kepada Allah dengan meminta sesuatu yang disebut dengan du'aul mas'alah atau doa ibadah. Contoh misalkan, sebelum contoh, saya ingin menjelaskan. Doa itu, orang ketika berdoa, ada dua macam jenisnya. Jadi dalam pembahasan doa, ada dua macam. Yang pertama, du'aul mas'alah. Berdoa minta sesuatu. Orang minta, diberikan rezeki, diberikan anak, diberikan istri, diberikan keperluan-keperluan dunia. Ini namanya doa mas'alah. Du'aul mas'alah. Doa meminta. Di sana ada doa ibadah. Doa ibadah adalah doa-doa yang berupa zikir dan bacaan. Seperti ketika orang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sebenarnya dia secara tidak langsung sedang berdoa kepada Allah. Ini disebut dengan doa ibadah. Dua jenis doa ini, jika diberikan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Ya, itu syirik akbar, mengeluarkan orang dari agama Islam. Dalil yang menunjukkan akan syirik di dalam berdoa, syirik akbar, adalah surat Al-Ankabut. Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Perhatikan ayatnya. Fa'idza rakibu, jika mereka menaiki bahtera, kapal, diterpa ombak, terombang ambing, mereka yakin pada saat itu tidak ada yang memberikan keselamatan pada saat itu kecuali Allah. Da'awullah, makanya mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, menegakkan agama hanya untuk Allah. Ini di tengah lautan mereka mentauhidkan Allah. Falamma najjahum, ketika mereka sudah selamat di daratan, idahum yusyrikun, maka mereka kemudian kembali melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang dimaksud di sini apa? Yaitu tadi, berdoa kepada selain Allah lagi. Ketika sudah nyaman, aman, tentram, tidak seperti di tengah lautan. Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Maka barang siapa yang berdoa, meminta sesuatu, manfaat, atau meminta sesuatu agar didahan mudarat, maka ini berarti namanya berdoa minta. Yang disebut apa tadi? Du'aul mas'alah. Meminta sesuatu. Dan barang siapa yang maksudnya adalah menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca bacaan seperti baca Quran, ini disebut dengan doa ibadah. Dan dua jenis doa ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah syirkun akbar. Maka kita katakan, perhatikan perkataan saya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah tentang sesuatu yang tidak disanggupi atasnya kecuali Allah, maka dia musyrik akbar. Saya ulangi. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka berarti dia melakukan perbuatan syirik akbar. Ya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka dia musyrik akbar. Dalil yang lain menunjukkan akan hal ini adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Lihat ayat ini, Al-Mu'minun ayat 117. Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan Allah, yaitu kepada sembahan selain Allah yang tidak ada petunjuk untuknya, maka perhitungannya di sisi Allah, Rabb dia. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Lihat, Allah akhiri ayat ini, kekufuran orang yang berdoa kepada selain Allah disebut sebagai orang kafir. Ya. Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan Allah kepada selain Allah. Ini berdoa. Dia berdoa juga kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Maka Allah akhiri ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Menunjukkan yang berdoa kepada selain Allah, maka dihukumi sebagai kafir, musyrik, akbar, keluar dari agama Islam. Maka ini hati-hati. Nah, ini sangat disayangkan para ikhwah. Ketika ada orang mengatakan, al-majad, al-majad. Minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kepada wali-wali Allah. Maka ini syirkun akbar. Perbuatan ini kesyirikan akbar. Dan ingat, saya membicarakan tentang perbuatan. Bukan pelaku perbuatan. Jadi kita tidak memvonis orang. Kita membicarakan hukum perbuatan secara ilmiah. Yang meminta, berdoa, minta manfaat, minta ditahan mudarat, maka berarti dia syirik akbar. Yang mengatakan, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Wahai Husain, madad, madad, tolong kami, tolong kami. Wahai Fatimah, tolong kami, tolong kami. Ini minta, berdoa kepada selain Allah. Dan itu syirik akbar. Innahu la yuflihul kafirun. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Baik. Sekarang yang kedua. Berarti kita tulis di sini. Ya. Yang pertama tadi. Syirik dakwah. Baik di dalam doa ul mas'alah, doa minta, atau doa ibadah. Nah, ini menjadi pelajaran tersendiri. Doa itu ada dua macam. Doa yang ketika Anda minta, itu disebut doa ul mas'alah. Doa yang Anda beribadah dengannya, seperti seorang baca Quran, berzikir, itu doa ibadah. Menundukkan diri kepada Allah. Meminta rahmat Allah dengan zikir tersebut. Maka itu sebenarnya dia sedang berdoa kepada Allah. Maka ini dua ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah SWT. Nah, ahibati hafizakumullah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa minta atau doa ibadah adalah kesyirikan jika diberikan kepada selain Allah. Maka yang pertama yaitu Quran. Surat apa tadi? Al-Ankabut. Ayat 65. Kemudian yang kedua, surat Al-Mu'minun. Ayat 117. Ya, hati-hati ini. Jangan sampai berdoa. Doa itu apa? Doa itu ada dua poinnya. Yang pertama, An-Nida wat-Talab. Memanggil, kemudian meminta. Itu doa. Ya, seperti orang mengatakan, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aghithni. Tolong aku. Maka ini berarti dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah abdun, hamba Allah yang tidak pantas untuk diibadahi. Ini syirik akbar jenis pertama. Silakan adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan. Ahibati ahibatukumullahu ta'ala. Tambahan penjelasan terhadap apa yang sudah saya jelaskan tadi. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sebutkan tadi, doa ada dua macam. Baik doa ul-mas'alah atau doa ibadah. Doa ul-mas'alah masuk di dalamnya, doa ul-mas'alah masuk di dalamnya isti'anah. Minta tolong. Isti'adah. Minta perlindungan. Istighathah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Istikharah, minta petunjuk kebaikan. Ini semua masuk ke dalam doa ul-mas'alah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka berarti dia termasuk dari melakukan kesyirikan. Bisa dipahami ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, kita hapus dulu. Ini pembagian macam-macam syirik berdasarkan besar kecil, syirik akbar, syirik asghar. Nanti akan saya bagi lagi dengan cara pembagian yang lain, biar mudah memahaminya. Syirik akbar diantaranya syirik doa. Ini kita akan fokus di sini dulu. Malam ini akan fokus di sini dulu, kalau nambah nanti bisa ke sini. Baik, syirik doa, doa dibagi menjadi doa masalah, doa ibadah. Kita akan berbicara tentang doa syirik di dalam doa. Ya. Syirik di dalam doa dibagi menjadi dua, syirik doa masalah, doa ibadah. Doa masalah masuk di dalamnya isti'anah, kemudian isti'adah, ini ya. Perhatikan ya, syirik doa. Kemudian kita bagi tadi, doa ul mas'alah. Kemudian doa ibadah. ibadah, kemudian masalah, permintaan. Kemudian doa ul masalah masuk ke dalamnya adalah isti'anah, minta tolong. Kemudian yang kedua yaitu isti'adzah, minta lindung, minta perlindungan. Kemudian yang ketiga istighatsah, minta tolong dalam keadaan sempit. Kemudian yang keempat istikharah, minta petunjuk kebaikan. Ini semua masuk di dalam doa ul masalah. Maka tidak boleh seseorang minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Isti'anah. Tidak boleh seseorang minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Isti'adzah. Tidak boleh seseorang minta pertolongan dalam keadaan sempit kecuali hanya kepada Allah. Isti'adzah. Tidak boleh seseorang minta petunjuk kebaikan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Istikharah. Maka misalkan saya beri contoh. Ada orang ingin membangun rumah. Kemudian dia bertanya minta kebaikan. Kira-kira, guru, ulun bangun rumah di Pemoros baikkah? Maka apabila si ustaz ini, guru ini memberitahu berdasarkan ilmu yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah semata, maka pada saat itu termasuk kesyirikan. Karena minta kebaikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari doa ul mas'alah, contoh doa ul mas'alah adalah meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Perhatikan ya baik-baik ini. Contoh doa ul mas'alah atau kesyirikan dalam doa ul masalah, meminta kepada makhluk sesuatu yang dimiliki, saya ulangi, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Baik makhluk ini hidup atau mati. Baik makhluk ini seorang nabi, wali, raja, manusia, atau jin. Ini termasuk dari kesyirikan akbar. Termasuk dari kesyirikan di dalam doa ul mas'alah. Meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Baik selain Allah ini adalah makhluk yang hidup atau makhluk yang mati. Baik dia seorang nabi atau wali atau raja. Baik dia seorang manusia atau jin. Itu ingat baik-baik. Itu contoh pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti minta kesembuhan dari penyakitnya. Minta kemenangan atas musuhnya. Minta diangkat musibahnya. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempitnya. Minta perlindungan yang tidak bisa melindungi akan permasalahannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memalingkan doa seperti ini kepada selain Allah dengan ijma' para ulama, ini musyrik akbar. Keluar dari agama Islam. Paham ini para ikhwah? Jangan lupa tuh tadi yang saya tekankan beberapa kali. Baik kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan, si fulan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Berdoa bisa terjadi kesyirikan di dalamnya jika berdoa kepada mayit. Orang yang sudah mati. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Berdoa bisa berlaku kesyirikan padanya jika berdoa kepada orang yang gaib. Seperti kaum Syiah Rafidhah. Imam Mahdi mereka bersembunyi hampir sampai sekarang 1200 tahun. Menurut sangkaan mereka. Kalau ada orang yang berdoa meminta kepada orang yang gaib, yang tidak ada, maka syirik akbar. Mengeluarkan dari agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dimaklumi ini ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu penjelasan tentang syirik akbar di dalam doa. Penjelasan tentang syirik akbar di dalam doa. Sekarang kita masuk kepada syirik akbar jenis yang kedua. Yaitu syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat. Maksud, tujuan, serta keinginan. Maka semua ibadah hanya diniatkan, ditujukan, dimaksudkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada secuil dari ibadah, diniatkan, ditujukan, dimaksudkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah kesyirikan. Seperti misalkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang melakukan kesyirikan karena menginginkan dunia, niatnya ingin dunia, niatnya ingin kemewahan dunia dari ibadah yang dia lakukan, maka ini syirik akbar. Dari ibadah yang dia lakukan, dia ingin dunia. Dari menghafal Quran yang dia lakukan, dia ingin mendapatkan harta. Dia ingin mendapatkan rumah, mobil, uang. Maka ini kesyirikan akbar. Dari menuntut ilmu yang dia lakukan, dia ingin mendapatkan harta, tahta, wanita. Ini syirik akbar. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan, lihat di situ ada kata ingin, ada kata niat, ada kata iradah, keinginan. Menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Kami akan berikan secara sempurna kepada mereka amalan-amalan mereka di dalamnya. Dan mereka tidak akan dirugikan. Ini menunjukkan bahwa siapa yang ingin dunia dapat dia. Jangan heran kalau yang ingin dunia dapat. Siapa yang beramal ingin dunia dia dapat. Sholat ingin dunia dia dapat. Puasa ingin dunia dia dapat. Ya, dapat. Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih. Cuma mereka lah orang-orang yang tidak memiliki di akhirat kecuali neraka. Dan terhapus apa yang telah mereka lakukan. Ya. Dan batal apa yang telah mereka amalkan. Terhapus apa yang telah mereka perbuat di dalam dunia. Dan batal apa yang telah mereka amalkan. Inilah yang disebut dengan syirkun niyah. Syirik di dalam niat. Ustaz, apa bedanya dengan riya? Nah, nanti akan saya jelaskan ketika menjelaskan syirik asghar tadi. Apa bedanya dengan riya? Riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Riya ini syirik kecil. Dia bisa berubah menjadi besar kalau seandainya tujuan dari amalnya adalah untuk si fulan yang dia riai. Saya beri contoh. Orang sholat. Sholatnya karena Allah. Tapi dia ingin mendapatkan pujian dari calon mertua. Atau kepala kantor. Atau kepala yang dia bekerja di kantor tersebut. Maka ini riya. Karena yang dia tuju adalah Allah. Cuma ada secuil niat untuk selain Allah. Sedangkan yang kita sebutkan syirik akbar. Jenis kedua adalah syirik di dalam niat, keinginan, tujuan, maksud adalah ketika murni. Niatannya hanya untuk dunia. Contoh, orang tidak pernah sholat. Gak pernah sholat. Tetapi ketika ada atasannya yang ahli sholat, dia sholat demi atasannya. Ini apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Kenapa? Karena dia sholat hanya menginginkan kepentingan dunia. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya dunia. Paham ini perbedaannya? Itu disebut dengan syirk finniyah. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Syirik yang ketiga dari syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syirik dalam ketaatan kepada Allah maksudnya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam pensyariatan dan hukum. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam pensyariatan dan hukum. Kita tahu bahwa pensyariatan dan hukum hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Sesungguhnya hukum dimiliki, tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Syura, Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bi'illah. Apakah mereka memiliki sekutu-suku syirik yang mensyariatkan bagi mereka berupa agama yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang taat kepada selain Allah di dalam sebuah amalan, maka pada saat itu dia berarti mensyirikkan Allah di dalam ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh misalkan. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Taubah ayat 31. ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka kaum Yahudi Nasrani menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai sekutu selain Allah. Bagaimana kaum Yahudi Nasrani menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai sekutu selain Allah? Seperti ini caranya. Disebutkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah." Aku mendengar Rasulullah sallallahu, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pernah mendengar beliau membaca surat Bara'ah. Yaitu tadi surat At-Taubah ayat 31. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ali bin Hatim, "Ya Rasulullah, ma na'buduh?" "Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada kepada rahib dan pendeta tersebut. Kami tidak sujud, kami tidak meminta, kami enggak ibadah. Kami enggak minta-minta kepada rahib dan pendeta tersebut." Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuhu." Ketahuilah wahai Adi bin Hatim, sesungguhnya Yahudi Nasrani tidak beribadah kepada pendeta dan rahib mereka, tidak berdoa, minta tolong, minta perlindungan, tidak. Cuma akan tetapi kaum Yahudi dan Nasrani, jika ulama mereka, pendeta dan rahib mereka itu menghalalkan untuk mereka sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut pendeta mereka. Padahal babi diharamkan oleh Allah, oleh pendeta Nasrani dihalalkan. Mereka ikut pendeta mereka. Khamr diharamkan oleh Allah, oleh pendeta Nasrani dan Yahudi dihalalkan. Mereka ikut pendeta mereka. Riba diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh rahib Yahudi dihalalkan. Kaum Yahudi mengikuti rahib-rahib mereka. Maka kata Rasulullah SAW, "Fatilka ibadatu." Itulah ibadah mereka. Itulah kesyirikan di dalam ketaatan. Mentaati selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Makanya di dunia tasawuf, ada sebagian orang bercerita, kamu tidak akan sampai kepada derajat ma'rifat kepada Allah meskipun kamu beribadah 40 tahun. Kecuali engkau mengikuti apa yang diucapkan oleh gurumu. Bahkan sampai gurumu, mursyidmu, syekhmu mengatakan mencurilah, maka kamu harus taat. Saat mencuri tersebutlah berarti kamu sampai ma'rifat kepada Allah. Muridnya mengatakan, "Subhanallah, masa saya mencuri?" Maka sang ahli tasawuf ini mengatakan, ucapan subhanallah kamu itu bukan untuk Allah. Tapi sebenarnya kamu sedang membesarkan dirimu. Maka sebenarnya ucapan subhanallah kamu itu kesyirikan. Menurut orang tasawuf. Maka apabila murid ini akhirnya setuju dengan pendapat guru tadi, dia mengerjakan maksiat yang diharamkan oleh Allah, atau dia mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Allah, maka inilah yang disebut dengan syirik di dalam ketaatan. Tak mentaati selain Allah di dalam apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, ataupun menghalalkan apa yang Allah haramkan. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab beliau, Tafsir At-Tabari. Imamul Mufassirin ini beliau mengatakan ketika menafsiri Quran surat Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai sekutu bagi Allah. Apa maksudnya? Lam ya'buduhum. Kaum Yahudi Nasrani tidak menyembah kepada pendeta mereka. Tidak menyembah kepada berhala mereka, kepada rahib mereka. Walakinnahum ata'uhum fil ma'asi. Tetapi mereka mentaati pendeta dan rahib mereka di dalam maksiat. Itulah syirik di dalam apa? Ketaatan. Seorang guru berkata kepada muridnya, kamu harus berzina. Kan banyak tuh. Ya, pengajian-pengajian di padepokan-padepokan. Kemudian murid-muridnya murid wanita-wanita cantik. Gurunya sebenarnya bukan ahli agama. Bahkan dia hipersek. Maka akhirnya dia menggilir murid-muridnya tersebut. Dengan iming-iming kamu akan dapat derajat tinggi di sisi Allah. Maka jika si murid setuju, berarti dia melakukan kesyirikan dalam ketaatan. Karena mentaati selain Allah di dalam syariat. Di dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Ini yang disebut dengan menghalal apa? Syirik di dalam ketaatan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini Quran surah An-Nisa ayat 60. Quran surah An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida." Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengira bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu? Mereka menginginkan berhukum kepada tagut, sembahan selain Allah, yang membuat syariat selain Allah disebut tagut. Ya. Apabila orang yang di bawahnya taat kepada pembuat syariat selain Allah ini, maka berarti ini syirik di dalam ketaatan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang keempat. Kita selesaikan ini. Syirkul mahabbah. Syirik di dalam kecintaan. Apa maksudnya? Syirik dalam kecintaan adalah mencintai selain Allah bersamaan dengan mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah atau lebih. Mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah atau lebih. Dalil yang menunjukkan akan hal ini Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah aw ashadda hubban yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, mereka mencintai selain Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Lihat kata-kata seperti. Di sini kesyirikannya. Ya, mencintai selain Allah tersebut seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seorang mencintai Allah adalah dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang yang mencintai Allah, maka dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Kemudian para ikhwah ahibati hafizakumullah taala, para ulama menjelaskan macam-macam kecintaan kepada Allah. Macam-macam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mahabbatullah, mencintai Allah. Dan ini tidak cukup. Cuma mencintai Allah enggak cukup. Karena kaum Yahudi Nasrani mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan inilah yang membedakan seorang muslim dengan seorang kafir. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, al-hubbulillah wa fihi. Mencintai karena Allah dan mencintai untuk Allah. Dan ini termasuk daripada konsekuensi mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai karena Allah dan mencintai untuk Allah. Ini termasuk konsekuensi yang kedua. Yang ketiga, mencintai selain Allah bersamaan dengan mencintai Allah. Mencintai selain Allah bersamaan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kecintaan yang penuh dengan kesyirikan. Ya. Jadi kecintaan itu ada empat, mencintai Allah ini tidak cukup karena kaum Yahudi pun mencintai Allah, Nasrani pun mencintai Allah. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah? Mencintai seluruh jenis ketaatan. Mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah. Maka ini adalah yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Yang ketiga, mencintai karena Allah dan apa? Untuk Allah. Karena Allah dan untuk Allah. Dan ini konsekuensi daripada mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan kepada Allah. Ini adalah kecintaan dari kesyirikan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah bagian-bagian dari syirik akbar. Ya, bagian-bagian dari syirik akbar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Panatkah? Harus konsentrasi, karena ini perkara penting. Apakah orang yang kerjanya menyembeli hewan panen pahala tiap hari karena menyembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau seandainya dia menyembelih tersebut diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka berarti itu adalah jenis ibadah. Karena penyembelihan bermacam-macam. Menyembelih yang ibadah seperti kurban, seperti akikah, seperti hadyu, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia menyembelih untuk memuliakan tamu maka ini penyembelihan yang merupakan adat, kebiasaan. Kalau diniatkan kebiasaan tersebut untuk memuliakan tamu, maka itu ibadah. Dan apabila ibadah tersebut diniatkan untuk Allah, maka dia mendapatkan pahala. Ya, maka dia mendapatkan pahala. Contoh misalkan, seorang yang mempunyai usaha jual beli sapi, jual beli kambing. Kemudian sembelih di tempat. Apabila ada yang membeli, dengan niat apapun membeli tersebut, maka dia menyembelihkan. Apabila dia menyembelihkan tersebut, dia barengi niatnya untuk ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan pahalanya. Makanya saya katakan tadi, innamal a'malu binniyat. Waktu di Baitul Hikmah saya katakan, al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara sesuai dengan maksudnya masing-masing. Dan itulah indahnya niat. Apabila difungsikan dengan fungsi yang benar. Salah satu fungsi niat adalah tamyizul adah minal ibadah. Membedakan adat kebiasaan dari dengan ibadah. Terus tergantung niatnya. Orang makan. Makan adalah adat kebiasaan. Tapi jika diniatkan untuk beribadah, maka akan ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah penjelasan tentang kesyirikan dalam doa ibadah belum, maka jawabannya cukup seperti itu tadi. Doa ibadah adalah doa yang di dalamnya kita berzikir atau baca Quran, menundukkan diri kepada Allah. Maka pada saat itu dia sebenarnya secara tidak langsung meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila doa ibadah ini diberikan kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah ghulu termasuk kesyirikan? Gini. Ghulu artinya adalah terlalu berlebihan, mujawazatul hadd. Melampaui batas yang sudah ditentukan. Itu namanya ghulu. Dan sikap ghulu diharamkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW ketika berhaji, beliau ketika akan melempar jamarat, maka beliau minta diambilkan batu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas mengambilkan batu berupa batu al-khadz. Yaitu batu yang bisa dipegang oleh dua jari. Kemudian setelah itu beliau mengangkat batu tersebut di hadapan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, "Iyyakum wal ghuluw, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw." Jauhi oleh kalian sikap ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap ghulunya. Di sini redaksi hadis tersebut berkaitan dengan melempar jamarat. Tetapi maksud daripada hadis tersebut umum, apapun sikap ghulu berlebih-lebihan diharamkan. Ketika melempar jamarat berlebih-lebihan diharamkan. Melempar batu yang ganal diharamkan. Melempar sandal, payung, ya. Kemudian memaki-maki diharamkan. Ya, rupanya sudah menyiapkan makian dari Banjar sampai ke jamarat dikeluarkan semua, ini diharamkan, tidak benar. Ya. Maka yang diperbolehkan hanya batu khadz, yaitu batu yang bisa dipegang oleh dua jari. Nah, ini berlaku pada semua yang berlebih-lebihan. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Semua di dalam hal empat disiplin, empat aspek kehidupan manusia ini diharamkan untuk berlebihan. Akidah berlebihan, tidak beribadah hanya kepada Allah, tetapi menjadikan sekutu bagi Allah adalah termasuk diharamkan. Berlebihan ibadah, berbuat bid'ah, tidak mencukupkan dengan contoh dari Rasulullah SAW adalah diharamkan. Berlebihan dalam muamalah, yaitu tidak memperhatikan yang halal, tidak memperhatikan yang haram, dan bermudah-mudah dalam perkara syubhat. Ini diharamkan. Berlebihan dalam adab dan akhlak, tingkah laku. Seperti pakaian, seperti makan, minum terlalu berlebih-lebihan, diharamkan. Jadi sikap berlebih-lebihan dalam empat aspek kehidupan manusia diharamkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ghulu termasuk kesyirikan? Maka jawabannya, jika akibat ghulu tersebut seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Maka bisa dikatakan, nanti saya akan sebutkan di sini, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, penyebab, salah satu dari penyebab kesyirikan yang terbesar adalah sikap ghulu. Dan itu yang terjadi di zaman dahulu, ketika pertama kali kesyirikan terjadi di atas muka bumi. Penyebab kesyirikan pertama di atas muka bumi adalah ghulu. Kaum Nabi Nuh, mereka terlalu mengkultuskan orang-orang soleh di antara mereka. Ya, la tadharunna waddaw wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yaghuts, ya'uq, nasr. Lima orang soleh. Gulunya bagaimana? Mereka ini meninggal, lalu dibuatkan patung yang semisal dengan lima orang soleh ini. Tujuan pertamanya mungkin baik. Yaitu apabila orang-orang melihat patung tersebut, maka mereka mengingat semangatnya ahli ibadah ini. Akhirnya dia kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi pembuat patung tersebut hancur, binasa, diganti dengan generasi yang baru yang tidak tahu fungsi daripada patung tersebut. Akhirnya ubidat. Akhirnya lama kelamaan disembah. Ya, ini akibat ghulu. Jadi bisa dikatakan ghulu penyebab terbesar dari kesyirikan atau ghulu penyebab paling pertama terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Dan banyak di zaman sekarang orang yang ghulu. Seperti sebagian orang ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbolehkan minta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam qasidah Burdah mengatakan, ya akramal khalq ma liman aludzu bihi siwaka inda huduthil hadithil amni. Wahai makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki yang aku berlindung kepadanya kecuali engkau. Lihat, padahal tadi kesyirikan adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minta perlindungan adalah termasuk ibadah kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya kecuali engkau ketika datang musibah yang merata. Nah, ini termasuk ghulu. Bahkan Rasulullah SAW sudah berpesan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Qulu abdullah. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian terlalu meninggikan aku sebagaimana kaum Nasrani meninggikan Nabi Isa putra Maryam. Bagaimana mereka meninggikan Nabi Isa putra Maryam? Menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku adalah hamba, budak. Manusia seperti biasa manusia. Maka keliru yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Allah yang mengatakan innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia. Mislukum, seperti kalian. Sudah manusia ada innamanya, penekanannya, mislukum, penekanan seperti kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama thala Isa kama thali Adam, khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa, penciptaannya seperti perumpamaan Nabi Adam, diciptakan dari tanah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Paham ya para ikhwah? Adapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Nah, ini pada ikhwah terlalu berlebihan. Kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak terboleh terlalu ghulu yang akhirnya memalingkan ibadah kepada beliau, tidak boleh dilakukan, apalagi kepada manusia-manusia di bawahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi kepada para tabi'in, apalagi kepada para tabi'ut tabi'in, apalagi kepada wali-wali, apalagi kepada yang hanya disangka wali. Barakallahu fiik wa fiik barak. Berdasarkan penjelasan Ustaz, apakah membuat syariat baru yang tidak ada contohnya dari Nabi termasuk syirik akbar? Maka jawabannya adalah seorang yang membuat syariat yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jika dia meyakini bahwa dia berhak untuk membuat syariat, ini lihat, saya sekarang berbicara tentang si pembuat, bukan si pelaku. Ya. Bukan yang mengikuti yang membuat. Kita berbicara tentang membuat. Jika si pembuat syariat yang baru tersebut, seperti ada sholat baru, ada sholawat baru, ada zikir baru, jika dia meyakini dia berhak untuk membuat syariat selain Allah, maka dia berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Am lahum syuraka syara'u lahu minad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan, yang mensyariatkan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya mereka membuat syariat tersebut karena syubhat, syubhat, maka belum sampai derajat kepada syirik akbar. Bagaimana dengan orang-orang yang ikut mengerjakannya? Nah, seperti ini. Kalau seandainya dia mengikutinya karena menganggap boleh membuat syariat baru, maka ini termasuk kesyirikan. Tapi kalau seandainya dia mengikutinya karena kebodohannya, karena syubhat yang mereka miliki, maka tidak sampai kepada jadi derajat syirik akbar. Mereka hanya para pelaku perbuatan bid'ah dan diwajibkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana cara agar hati tidak syirik niat? Syirik niat berarti beribadah tujuannya untuk dunia, untuk selain Allah, baik itu harta, tahta, wanita. Itu syirik niat. Beribadah tujuannya untuk selain Allah. Maka jawabannya adalah apabila seseorang agar hatinya tidak ada syirik niat, maka dia wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Bagaimana biar bisa ikhlas dan tidak menuju dunia? Maka ada dua cara. Yang pertama, dia mengetahui keutamaan-keutamaan keikhlasan. Di antara keutamaan keikhlasan adalah amalannya diterima oleh Allah. Di antara keutamaan keikhlasan, dia akan istiqamah. Di antara keutamaan keikhlasan, dia akan mendapatkan surga. Di antara keutamaan keikhlasan, diampuni dosanya. Dan banyak keutamaan keikhlasan. Yang kedua, agar dia hatinya tidak melakukan syirik di dalam niat, dia harus mengetahui, mengenal betul karakteristik dunia. Karakteristik dunia minimal 4. Dunia sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah perhiasan dunia sedikit. Yang kedua, sulit didapat. Yang ketiga, cepat rusak. Yang keempat, tidak sempurna. Kita ambil contoh. Wanita. Dari perkara dunia. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa. Diindahkan pada pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat terhadap wanita. Daripada dunia. Wanita Yang pertama adalah sedikit nikmatnya. Yang kedua, sulit didapat. Jomblo. Yang ketiga adalah cepat rusak. Secantik apapun, setelah itu pasti ada kekurangan. Ya, secantik apapun. Yang kelima, tidak sempurna nikmatnya. Secantik apapun perempuan tersebut, pasti ada kurangnya. Nah, ini contoh daripada dunia. Kalau orang mengetahui ini, maka pada saat itu dia senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi dua tadi, yang pertama dia mengetahui keutamaan keikhlasan, yang kedua dia mengetahui karakteristik dunia. Apakah alarm handphone yang bunyinya musik termasuk haram? Dan apakah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan musik juga haram? Maka jawabannya, alarm handphone yang bunyinya musik haram. Kenapa? Karena dia musik. Karena dia musik. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Luqman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis." Itu nyanyian. Rasulullah SAW bersabda, "La'lamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan perzinahan, minuman keras, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Maka segala macam alat-alat musik diharamkan kecuali di dalam keadaan yang dihalalkan. Itu pun hanya rebana. Itu pun dilakukan oleh wanita-wanita yang masih anak-anak perempuan yang masih kecil dalam keadaan-keadaan tertentu. Adapun menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka segala macam asal hukum nyanyian haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadis liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia, melalaikan untuk menyesatkan dari jalan Allah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dua ahli tafsir mengatakan, bahkan mereka, Abdullah bin Mas'ud bersumpah 3 kali, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, yang dimaksud lahwal hadis adalah nyanyian. Nyanyian. Segala macam bentuk nyanyian diharamkan. Akan tetapi, karena seseorang di negara ini ada peraturan yang dia, terkadang kalau dia menyalahi peraturan tersebut, mudaratnya lebih besar, maka pada saat itu dia melakukannya dengan catatan tidak dibarengi dengan musik. Tidak dibarengi dengan musik. Allahu a'lam. Apa hukum mahar nikah dengan hafalan ayat suci Al-Quran, niatnya untuk menikahi seorang perempuan? Maka jawabannya khilaf di antara ulama masalah ini. Wallahu a'lam, lebih baik yang dia lakukan adalah mengajari perempuan tersebut bacaan Al-Quran dibandingkan dia menyetor hafalan Al-Quran. Karena ketika Rasulullah SAW menikahkan seorang sahabat yang tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki hafalan Al-Quran, bukan berarti dia menyetor saat akad nikah, tetapi dia mengajari istrinya tersebut Al-Quran sehingga istrinya hafal Quran. Itu yang dimaksud dengan maharnya hafalan Al-Quran. Bukan berarti setoran hafalan. Paham maksud saya? Setoran hafalan surat Ar-Rahman sampai menangis-nangis, masuk media sosial. Ya, itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Ya, wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.